kalau hati tentrem itu, keindahan, itu dalam keadaan kekurangan pun akan bisa berubah menjadi bahan untuk saling tersenyum. Kekurangan. Tapi kalau hati sudah kotor, hati tidak baik, biarpun diberi oleh Allah segala kesempurnaan, kelengkapan, dia masih merasa kurang. Di dalam rumah kita sendiri. Makanya ayo kita bangun rumah tangga yang indah. Makanya kami lebih peduli dalam dakwah itu dua. Rumah tangga sama pendidikan anak. Rumah tangga sama pendidikan anak. Yang lain-lain ngikut. Kalau kita bicara tentang sholat dan sebagainya, itu buah daripada rumah tangga yang baik. Kebrutalan di luar karena buah rumah tangga yang tidak baik. Ini paling penting. Makanya kalau pilih pasangan jangan hanya sedeng asal pasangan. Asal laki-laki. Laki-laki berdasi pakai mobil rental kapok tuh. Musibah. Mabuk dengan kekayaan. Dibohongi.